أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagialah saudara yang saat ini belum berjodoh. Ini episode buat Anda semua terkait dengan soal yakin. Baik, langsung. Pemirsa, kadang-kadang saudara tidak punya impian yang terencana, keinginan yang terencana. Kenapa ya? Karena kesibukan, dia workaholic. Workaholic ini candu kerja gitu loh. Ya? Padat jadwalnya. Hingga kemudian dia lupa. Lupa apa? Lupa akan umur. Makin lama, makin bergerak ke arah 40. Tapi gak usah kecewa. Insya Allah, Allah pasti akan kabar bila mana saudara kemudian ya punya keinginan, mau meminta pada Allah dan bergerak. Ketika seseorang kemudian udah mulai umur-umur 20-an, dia mulai merencanakan begini. Saya, I'm going married. Nanti saya mau nikah umur 30. Nah, itu namanya impian yang terencana. Tahu? Itu namanya keinginan yang terencana, ada. Tapi ada orang-orang yang ngalir aja gitu, ngalir. Insya Allah sih, kalau udah, memang udah ketetapan Allah kan siapa juga yang bisa kemudian menolak. Tapi lebih hebat bila mana saudara, cek, ada sesuatu gitu. Dulu saya pengen nikah muda, kecampean tuh. Malah istri saya kemudaan. Saya 23, istri saya 14 tahun. Tapi emang pengen gitu, cita-cita tuh kawin muda. Kawin muda tuh cita-cita hebat. Daripada ente, kawin muda gak mau, tapi kerjanya zina mulu. Yang begitu, ya. Sekolah tinggi penting, tapi jaga diri penting. Jangan sampai sekolah tinggi pada apa jadi, gimana gitu sama nikah muda tuh kayaknya males banget dah gue lah. Nikah muda kayak apaan aja. Tapi zina mau gitu. Kan nggak benar juga. Nyatanya istri saya sekarang kuliah juga lah, alhamdulillah gitu. Pada waktu saya nikah dulu 14 tahun, dia masih SMP. Saya masih inget tuh, saya begitu nikah, itu kan di paroh kedua istri saya SMP ya. Begitu nikah saya kemudian berangkat ke situ Bondo, Jawa Timur untuk ceramah. Istri saya dengan pakaian putih abu-abunya itu, biru. Putih biru bukan pas SMA, putih biru. Itu nganterin saya ke apa namanya? Stasiun Kalideres. Saya diantar tuh sama istri saya naik angkot itu ke stasiun, subhanallah. Terus istri saya nungguin abangnya ini pergi berangkat nih kereta. Udah gitu kereta gak berangkat-berangkat lagi. Aduh, subhanallah, kenangan tuh, kenangan tuh. Begitu kereta jalan ya, jeg-jeg, jeg-jeg, jeg-jeg, jeg-jeg. Saya ngeliat ya istri saya gitu. Dia nangis, ya Allah. Saya bilang masih SMP juga kawinin. Ya mudah-mudahan deh. Sabar, saya doain, kemudian sabar, ikhlas. Nah, saat itu tuh, waktu itu ujian, ujian. Jadi, begitu nganter saya, dia pergi ke sekolah untuk kemudian berangkat ikut tes ya sekolahnya. Ada yang terencana, ada keinginan yang terencana, ada impian yang terencana, ada keinginan yang terencana. Saya ini kan sebenarnya sama aja sama haji gitu loh. Sama pengen punya rumah gitu. Jangan biarkan hidup ini mengalir gitu juga gitu, enggak bagus juga gitu. Harus ada step-step yang kemudian saudara stepping stone ya. Kalau kata orang-orang tuh ya, stepping stone, step stone atau apalah gitu. Ya. Batu yang tonggak gitu ya. Mau apa sih? Mau ini, mau begini gitu. Sampai saudara nanti mengcross, oh ini amblas sudah, oh ini belum, oh tapi sini udah nih, oh ini belum gitu. Terus itu sampai kemudian ya Allah mengajarkan cita-cita yang paling luhur tinggi adalah kita kepengen jannah. Kita kepengen surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai sebuah cita-cita yang luhur. Kita pengen mardhatillah. Kita pengen keriduan Allah. Kita pengen syafaat nir Rasulillah. Ya, oke. Sangat oke, bagus itu. Nah, saudara punya cita-cita nih. Nyempian. Bagaimana kaitannya dengan pelajaran kita tentang yakin? Jangan sampai kehilangan keyakinan saudara gitu. Apa kata saudara? Halo, saya udah 40 Ustaz. Gak mungkin deh dapat yang 30. Gak tau yang malah dapat yang 25. Banyak loh hidup ini yang begitu banyak sekali gitu. Gak usah apalah. Kan Allah juga bisa bikin awet muda seseorang kan. 40 tapi cita rasa 25. Apa maksudnya tuh cita rasa Ustaz? 40 tapi kelihatannya sama si kekasihnya tuh udah kayak 25 aja udah. Pokoknya oke dah gitu. Pokoknya empok paling top dah. Udah nikah aja panggilannya empok. Ini tuan dia. Tapi gak apa-apa gitu loh. Jangan berkurang keyakinan. Dan Allah adalah pemasang pasangan yang adil, seadil-adil insya Allah. Saudara akan dipertemukan. Ya. Pertama yakin dulu tuh. Saya tahun ini Ustaz deh. Doain Ustaz deh. Insya Allah Ustaz deh. Iya yakin. Yakin insya Allah. Yakin. Bagaimana nanti kalau tahun ini enggak. Jangan ngomong gimana dulu. Tahun ini aja belum berakhir. Ntar aja tuh mah. Yakin aja dulu dah, pokoknya yakin dulu. Itu namanya tuh aktualisasi mimpi dan keyakinan itu loh. Anda meyakini bahwa Anda bisa menikah, begitu kata mereka-mereka, maka Anda akan menikah. Jika Anda yakin Anda gak bakal laku, Anda jelek, Anda pendek, Anda gedukan, Anda punya tumor, Anda udah makin kemudian tidak akan ada yang merawat Anda. Makin tidak ada pasangan, padahal gak begitu urusan Allah mah. Masa kita yang bertuhan Allah tidak boleh ngomong seperti ini? Bila mana Anda yakin Allah akan menikahkan Anda, maka Anda akan menikah. Subhanallah. Yang kemana-mana pemirsa. Insya Allah kita lanjutkan yang menarik ini. Baik, kita sekarang bicara aktualisasi, okay, visualisasi dan connecting. Gimana tuh untuk urusan perjodohan? Untuk urusan perjodohan sebenarnya sih karena ini adalah peristiwa sehari-hari saudara, saudara relatif lebih gampang lah. Lebih gampang gimana? Ini kan bukan peristiwa yang aneh di Indonesia gitu. Insya Allah lah dalam satu tahun tetangga satu gang itu ada yang menikah. Nah begitu ada yang menikah itu momen buat saudara semua. Hah? Jangan di rumah, pergi ke sana. Bantuin ngupasin bawang kah? Menjadi kemudian penerima tamu kah? Setiap ada tamu yang datang, selamat datang pak, saya juga belum nikah. Terus ada orang datang begitu, insya Allah ngerecokin orang yang nawin. Ya gak usah lah, ngomongnya sama Allah aja, ntar Allah submit ya. Allah transfer lagi ke bawah, ke langitnya, ke dunianya. Nanti ada seseorang yang nanya, pagar ayu yang satu itu, kayaknya belum nikah ya, yang lain pada ada pasangannya, kok dia sendirian aja ya. Oh betul tuh teman saya itu. Belum nikah dia. Boleh gak kenalin sama saya? Ada itu insya Allah. Ada nih. Jangan Anda mengurung diri di rumah. Udahlah saya gak bakal laku. Saya gak mungkin. Gak gitu bos. The Beast aja bisa punya beauty. Jadi beauty and the beast. Masa ente beauty and beauty gak dapet ya kan? Lagi mana ada sih orang jelek di muka bumi ini. Lagu banget. Nggak ada orang jelek. Semua diciptakan dengan ya kemuliaan masing-masing, kekhasan masing-masing. Apalagi misalkan, bicara connectingnya. ente datang ya pada saat akad nikah. Akad nikah langsung duduk di depan. Insya Allah kata penghulunya, mbak yang pengantinnya, enggak, ini sebelum pengantin asli datang saya pengen duduk di sini, Pak. Emang kenapa? Saya belum punya jodoh. Ah, kebenaran istri saya baru meninggal kemarin. Penghulunya yang ngawinin. Wah, udah top banget dah. Ustadz, ih, ente kalau diam aja gimana? Dari mana ente tahu? Market yourself dong. Pasarkan diri anda dengan cara-cara terhormat dan santun. Jangan juga ente bikin kaos dong. Cari suami. Ih, jangan begitu. Tuh orang pada ngerubunin ente. Kayak tadi loh, ada akad nikah nih, aktualisasi, visualisasi, connecting. Ada akad nikah. Gini ya, saya lebih senang datang bukan pada saat resepsi. Terus terang, saya lebih senang datang pada saat akad nikah. 4 dari 5 adik saya, alhamdulillah izin Allah, mendapatkan berkah dari perilaku saya yang satu ini. Kenapa saya demen datang kepada akad nikah? Pada saat itulah malaikat Allah SWT turun, betul gak? Menjadi saksi dari dua sejoli yang kemudian menikah dan menghalalkan hubungan. Pada saat itu doa, begini. Duduk tuh ya, saya doain adik-adik saya tuh. Nonton Ella bisa nikah, Ridho bisa nikah, Husnul bisa nikah, ya. Sorry, saya salah sebut. 3 dari 4, karena yang satu ini belum. Yang Henny belum nikah, jadi saya lebih 5. Jadi saya paling tua gitu ya. Nah si Henny ini belum nikah. Nah Henny bontot ini, insya Allah kita lagi kejar nih doa-doa. Ketika akad-akad nikah. Nah ketika saudara bicara tentang keyakinan, lalu dikaitkan sama impian, keinginan, ada aktualisasi, visualisasi, dan connect, ente duduk di situ. Atau bawa kamera, fotoin itu. Cekrek. Terus sambil diliatin, sambil berdoa kepada Allah, ya Rob. Lihat nih tuh, masih kosong. Mudah-mudahan entah saya di sini, ya Allah. Begitu si pengantin datang gitu ya. Pengantin mempelai pria datang, duduk di singgasana akad nikah gitu. Kita membayangkan kita yang ada di situ, ya Allah. Insya Allah tuh udah deket tuh. Udah deket. Kalau anda menangis, meratap gitu ya. Aduh, aduh. Emaknya bingung, apa sih lu aduh-aduh dulu sama puyeng. Dengar lu aduh-aduh dulu. Ma, puyeng, ma. Enggak bagus. Begitu gunda gulana, berangkat ngambil air wudu, gelar sejadah, saat. Jadi lo orang yang berbahagia ada undangan pernikahan. Wah, ya Allah ini. Kalau mau lebih konyol lagi dikit. Apa konyolnya? Bikin aja surat undangan. Kosongin deh. Betul. Bikin surat undangan, ya enggak? Dengan rahmat Allah bla bla bla, kami mengundang saudara untuk menghadiri pernikahan saya yang belum diketahui ini. Kasih judulnya, kasih tanggalnya, kecuali kosongin masalah siapa? Nama dan pasangannya. Di sini ente kasih lingkaran, lalu kasih tanda tanya begitu. Ah. Tentu jangan ente sebar kemana-mana, malu-maluin mak lu aja. Jangan, ini buat ente aja. Buat perantai kita berdoa. Ustadz gak, Rasulullah kayaknya gak ngajarin begini tuh. Panjang deh ceritanya deh, ya gak? Ah? Udah deh, bismillah, jalan. Ente bantuin teman ente yang pada menikah, apa yang bisa aneh bantu? Apa ya, ente jadi penerima tamu, mau gak? Iya oke, aneh mau jadi penerima tamu. Wah. Setiap yang datang didoain. Begitu pengantin datang bergemuruh, ya, bergelegak. Apa, bergolak ente punya darah dan mengatakan kepada Allah, ya Allah, kasih saya kesempatan biasa yang begitu tuh. Insya Allah bos, umur mah gak ada halangan buat Allah, insya Allah. Ya, kita akan teruskan setelah yang berikut ini. Di urusan jodoh, saya harus mengingatkan para lelaki dan para perempuan. Hari ini ya, hari ini nih, hari begini. Jangan khawatir para perempuan, ente gak sendirian. Lelaki kok pada susah jodohnya, cuma pada gak ngomong-ngomong aja, pada diem-diem. Taunya umur 35, 37, 38, dan 40. Nah saya bilang, saya katakan kepada saudara semua, nanti sama dengan haji yang akan kita omongin nanti di berikut-berikutnya. Kadang-kadang kenapa juga misalkan orang tuh tidak berhaji ke Baitullah Haram, eh? Tidak pergi umroh. Bagaimana ente bisa diberangkatkan Allah? Kingin aja gak ada. Kertek hati gitu pengen ada di depan Ka'bah gak ada. Gak ada. Ente sepi. kosong gitu. Nggak ada kepengennya. Allahumma salli ala Muhammad. Hoken, hokam, bagaimana mungkin? Dia asik bekerja, mau nih karirnya, ikut sana, ikut sini, organisasi ini. Dan dia melupakan satu hal. Melupakan berdoa kepada Allah yang merupakan wujud paling aktual, paling visual, paling connecting dari sebuah mimpi. Dari sebuah keinginan, berdoa. Maka saya mengingatkan kepada saudara-saudara semua yang belum berjodoh. Jangan malas-malas berdoa. Bahkan orang-orang tua zaman dulu, dari kecilnya, tangan saya nih, lihat nih. Dari kecilnya, malah dari segini kali. Emang ada segini, Ustaz? Gini kali ya. Nih, dari segininya, kalau ketemu, atau dari segini, atau lampu sedih gendong. Kalau kita bawa ke nenek kita begitu, dibawa ke nyainya, apa kata nyainya? Ya Rabbi Bil Mustafa, balik maqasidana. Waqfir lana ma madha ya wasi'al karami Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqali wal fariqaini min arabi wa min ajami ya rab bibi ayun. Begitu diserahkan lagi ke emaknya, apa kata nih nenek, apa nih kata mertua? Nih ma doain, namanya anak ini banyak rezekinya, enteng jodohnya, betul gak? Kapan tuh didoainnya? Mulai dari kecil, bos. Saya sih tidak sedang menuduh ya. Justru saya pengen meng-encourage Anda semua, memotivasi Anda semua. Start doa. Mulailah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang dilupakan sama Anda semua yang saat ini belum berjodoh. Anda lupa doa. Simple. Lupa doa. Lupa menancapkan keinginan pengen menikah. Ustaz, siapa sih gak pengen menikah? Semuanya pengen menikah. Iya, tapi siapa yang ngomong? Kalau emang benar, kalau emang benar semua orang pengen menikah, siapa yang ngomong? Siapa? Ya ngomong dong, come to him, talk to him. Datang ke Allah, ngobrol sama dia. Apalagi ada langkah-langkah nih. Nah, langkah-langkahnya ini ya, yang coba saya akan tahan. Ya besok kita bicara tentang langkah-langkahnya. Saya ingin menceritakan di akhir ini, saya punya teman ya. Ada dua teman saya, subhanallah. Yang satu ini relatif lumpuh ya. Dia nggak bisa bergerak kecuali ada yang menggotong, menggendong. Yang satu ini teman saya, yang kalau kemana-mana itu pakai apa kayak apa tuh kalau yang anak-anak skateboard gitu ya. Nah skateboard dia taruh di tangannya buat jalan. Itu aja bos, itu aja. Dua-duanya itu istrinya cakep banget. Kita yang punya kelebihan dua kaki, dua tangan itu bisa kemudian sempurna lari, lompat ke sana kemari, bisa mencari jodoh gitu istilahnya gitu. Kita apa gede-gede kepala? Subhanallah. Hebat banget dia tuh, bikin ngiri kita aja katanya. Kok bikin ngiri bininya, Masya Allah, ikhlas banget ngelayanin dia. Itu apa? Dan tahu apa yang terjadi, saudara? Ya, ketika kita semua mendapati sahabat kita ini kemudian menikah dan kemudian punya anak, memang ibadahnya Masya Allah. Dia gak bisa nyari, tapi Allah yang nyariin. Kalau udah Allah yang nyariin, Masya Allah, udah paling top-topnya cari Anda. Kadang-kadang kita nyari sendiri kan suka kejeblok tuh. Kirain mah orang kaya, gak taunya sopir rental misalnya. Tapi emang ada masalah apa dengan sopir rental? Masalah ini belagu Ustaz. Dia kata tuh mobil dia, kita terima masalah ente. Bukannya nyari mantu yang bisa ngaji, lu nyari mantu yang punya mobil. Sopir rental juga kalau emang dia jujur, dia soleh, dan dia bilang, maaf nih saya emang bawa mobil, tapi mobil ini mobil bos saya. Terus insya Allah saya akan meminang ibu punya putri dengan bantuan doa dia dan doa ibu. Insya Allah saya akan menjadi majikan buat majikan saya. Saya akan menjadi majikan buat orang-orang lain. Insya Allah, bagus juga gitu. Apa hubungannya, kaitannya dengan pembahasan-pembahasan kita terakhir-terakhir ini dengan urusan jodoh saudara? Miliki keinginan, miliki impian, jangan sampai sepi dari berdoa. Apalagi orang sekarang kan relatif awet muda ya. Kalau orang zaman dulu kan karena barangkali kegiatan nggak terlalu banyak apa segala macam kan. Kalau orang sekarang kan banyak sekali kegiatannya sehingga dia nggak sadar tuh umurnya makin lama makin ada, makin ada, makin ada. Dan Anda belum terlambat. Yakinkan diri Anda bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang menunggu doa Anda. Dan berdoalah, lalu yakinkan diri Anda juga bahwa Allah akan mengabulkan doa Anda. Saya berdoa buat Anda semua. Yang belum menikah, yang belum berjodoh, yang belum dapat jodoh yang soleh-soleha, dia punya anak keturunan yang juga soleh-soleha. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, arrahmanirrahim, malikamiddin, iyaka na'budu, iyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ighfir lana wa lil amin. Insyaallah besok kita akan masih teruskan tentang persoalan jodoh yang terkait dengan keyakinan. Ya, insyaallah doakan saya pemirsa. Mudah-mudahan rumah tangga saya sakinah mawaddah warahmah, dikaruniai anak-anak yang saleh-salehah, dan doa ini kembali kepada saudara semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.